Mitra bisnis, polemik bagaimana gubernur seharusnya dipilih terus berlanjut. Ada tiga opsi pemilihan gubernur. Dipilih langsung oleh rakyat, dipilih melalui DPRD, atau ditetapkan langsung oleh presiden. Kemungkinan terjadinya politik uang yang akhirnya membuat biaya demokrasi menjadi besar, serta usaha untuk menerapkan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Asita, Yongki Adiasa. Pak Yongki, apa komentar Anda? Ya, kalau menurut kita mengenai keributan karena pilkada, itu memang ada image yang kurang baik. Tapi sampai saat ini kita tidak merasakan adanya efek sehingga wisatawan membatalkan kunjungannya ke tempat tujuan, terutama daerah tujuan wisata. Berarti keributan karena pemilihan langsung tidak mengkhawatirkan? Pada dasarnya, kita sebagai pengusaha Biro Perjalanan Wisata sudah merasakan bahwa demo-demo itu tidak murni. Maksudnya tidak murni bukan dari hati nurani. Nah, berita-berita ini pun kita sampaikan kepada teman-teman kita di luar negeri, kepada partner-partner Biro Perjalanan di luar negeri, karena yang kita lihat beda. Tak demo yang ada di sini karena ada bayaran, ada uang saku dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat tidak murni. Sekali demo udah selesai, ya sudah. Kita memandang bahwa ada sesuatu di belakang ini dan demo itu bukan hati nurani rakyat. Bagaimana kalau pemilihan langsung dihapuskan? Kita kebanyakan pengusaha pariwisata menginginkan adanya kedamaian. Aturan memang dibuat demikian, tapi aturannya tidak sempurna. Kalau memang aturannya tidak sempurna, ya diperbaiki aturannya. Kalau memang belum bisa diperbaiki aturannya, ya dikembalikan kepada sedia kala. Memang semua ada kurang lebihnya. Kalau dipilih oleh DPR atau DPRD, ya adalah sesuatunya. Kalau ditunjuk langsung katanya otoritas. Dipilih rakyat, tapi formnya, tata caranya tidak sempurna. Dan itu ya wakil-wakil rakyat harus bekerja keras untuk memperbaiki sistemnya. Apapun, memang pilihan oleh rakyat itu bagus, tapi caranya dan biayanya itu yang membebankan. Demikian Yongki Adiasa, saya Kiki Wijaya.